darling, I love you. Waarom heb je zo'n namanis? Aku selalu cinta padamu. Again to you. Kekasihku, suara kekasihku yang merdu. Warum hat ye wernona manis? Sekarang I return to you.